semua ustadz, semua kiai, semua ulama dan semua umat Islam sudah pernah mengucapkan dan mendengarkan bahwa kalau kita menjalani puasa Ramadan maka seluruh dosa-dosa kita sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Pengampunan Allah kepada kita di masa yang lalu, dosa-dosa sebelum kita berpuasa itu berbanding lurus dengan apa yang Allah menyebut sebagai kondisi atau syarat imanan wa ikhtisaban. Jadi pertama, puasa itu kita lakukan dengan landasan iman. Iman ini kita fahami secara intelektual, secara spiritual, secara hati, secara perasaan, secara apapun saja. Kemudian ikhtisaban ini kita fahami benar-benar dengan logika, dengan kalkulasi. Jadi kita berpuasa dengan melihat kembali lajur-lajur administrasi dari hidup kita. Jadi margin dosa kita seberapa, jenis-jenis dosa kita apa saja, kesalahan-kesalahan hidup kita apa saja, kesalahan yang sifatnya keliru atau khilaf atau salah atau dosa besar kan ada kalkulasinya masing-masing. Terus margin pahala, margin plus-plusnya hidup kita berapa. Nah kalau ikhtisaban atau kita mengaudit diri kita selama kita berpuasa itu kan memproduk satu keputusan untuk menjalani sesuatu yang baru sama sekali berdasarkan ikhtisaban itu tadi. Nah kalau ikhtisaban atau perhitungan hidup ini benar-benar kita lakukan selama berpuasa sehingga selesai berpuasa kita menjalankan sesuatu yang baru sama sekali, itu namanya taubah nasuha. Sehingga kalau orang bertaubah nasuha ya sudah pasti dia diampuni dosa-dosanya.